maka Zir dijumpa seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Affan. Dia macam tu lah, Nabi ada, jumpa Nabi. Nabi akan selesaikan apa juga masalah yang ada. Bila Nabi tak ada, jumpa siapa yang dekat dengan Nabi. So yang dekat dengan Nabi ialah sahabat Nabi. Zir dijumpa sahabat yang bernama Safwan bin Affan. Bila sampai dekat Safwan, dia kata, aku nak tanya Safwan ni anil mashi, anil khufain. Aku nak tanya tentang persoalan orang pakai khuf. Di zaman Nabi SAW, apabila orang nak musafir, Nabi menganjurkan mereka supaya bersih diri, supaya berwuduk macam biasa, lepas itu pakai kasut, pakai khuf. Khuf itu kasut kulit yang menutup buku lali. Kemudian apabila terbatal ayat semayang, sama ada kerana dia kentut ke, ataupun terbatal ayat semayang kerana apa-apa sebab, maka memadai, dia tak payah lagi dah buka kasut yang dia pakai itu, memadai dia wuduk. Bila mai tang basuh tu, dia basuh di atas kasut saja, tidak basuh di tapak kasut. Itu sebagai satu rukhsah, sebagai satu kelonggaran kepada orang-orang yang musafir. Sebab kadang-kadang di sana dia bila mai sejuk, sejuk sangat, sehingga kan nak buka kasut pun boleh membawa mubarat sejuk dia tu. Maka Islam memberi kelonggaran, memberi rukhsah boleh pakai khuf. Maka bila ayat semayang baca, tak payah buka kasut untuk basuh kaki, memadai dengan sapu di bahagian atas kasut itu sahaja. Zir bin Hubaish ni, dia ada sikit muskil tentang masalah khuf ni. Nak tanya Nabi, Nabi sudah wafat. Maka dia memilih untuk tanya satu sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Affan. Faqala Safwan, apabila Zir sampai di rumah Safwan, Safwan kata dekat dia, ma jaa bika ya Zir. Safwan kata, apa hal dengan kamu wahai Zir? Kata Zir, ibtigha al-ilm, aku mai ni kerana aku nak menuntut ilmu. Dia kata, ibtigha al-ilmi, aku mai ni kerana aku nak menuntut ilmu. Faqala Safwan, innal malaika tadahu ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Ini yang kata sahabat Nabi. Bila orang yang mai rumah ni, orang yang mai rumah dia ni kata, aku mai ni kerana nak belajar ilmu daripada kamu, dia terus peringat satu hadis Nabi. Nabi pernah kata, Nabi kata, sesungguhnya malaikat respect, hormat orang yang nak menuntut ilmu ni, sehingga kan malaikat akan letak sayap-sayap dia di atas lantai. Apa yang disebut oleh Safwan ini adalah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi hidup dulu. Nabi nak bagi tahu tentang istimewanya orang yang menuntut ilmu ni, istimewa dia sampai malaikat Allah al-muqarrabun. Malaikat Allah al-muqarrabun, malaikat Allah yang rapat-rapat dengan Allah ni, depa respect kepada orang yang mengaji ilmu agama ni. Kita dah baca banyak kali dah hadis cerita majlis ilmu yang macam kita duduk lah ni, celah-celah kita ni ada malaikat. Nabi beritahu, celah-celah kita in between antara kita dengan kawan kita ni ada malaikat. Sehingga kan Nabi kata, tidak ada sedikit ruang pun yang tidak diduduki oleh malaikat, melainkan semua ruang itu occupied oleh malaikat. Dan malaikat yang duduk dalam majlis ilmu kita pada malam ini, dia duduk tu, dia tadau ajnihata, dia letak sayap-sayap di atas lantai sebagai tanda hormat dia kepada ilmu yang sedang dibacakan. Maka Safwan bin Affan ni pun dia bagi tahu kepada Zir, kalau kamu main ni kerana nak menuntut ilmu, innal malaika tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Dia kata, ketahuilah bahawa malaikat letak sayap dia kerana nak hormat kepada orang yang menuntut ilmu ni. Faqultu innahu qad hakka fi sadri al-madhhu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'it wal-bawl. Zir kata kepada Safwan, dia kata, aku was-was, tentang masalah orang yang batal ayat semayang kerana al-ra'id, kerana berak, wal-ba'ul dan kerana kencing. Satu orang yang pakai khuf, yang pakai kasut ni, bila batal ayat semayang kerana dia berak dan kencing, betulkah dia kena ambil ayat semayang dan ayat semayang tu disapu alal khufain, di atas dua khuf? Betulkah dia kata? Kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'alu. Dia kata oleh kerana kamu wahai Safwan, kamu adalah sahabat Nabi, maka aku mai nak tanya kamu. Dia kata, kerana kamu ni daripada kalangan sahabat Nabi, faji'tu as'alu, maka aku mai aku nak tanya kamu tentang kemusykilan aku ni. Hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an? Adakah kamu pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut tentang masalah khuf ni apa-apa? Qala na'am. Afwan, kata ada. Memang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kami tentang hukum khuf ini. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin an la nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihinna illa min janabah. Nabi SAW memang ada suruh kami, dia kata, kalau sekiranya kami nak musafir, kalau musafir itu 3 hari termasuk malamnya, maka kami disuruh pakai khuf, pakai kasut, dan jangan buka kasut itu, dia kata, selama 3 hari 3 malam, illa min janabah, melainkan dalam kes dia berjanabah, dia berjunub, dia dah ambil ayat semayang, dah pakai kasut, pakai khuf, semua yang elok, tiba-tiba mimpi janabah, ketika itu dia kena buka kasut tu untuk mandi wajib. Maka khuf ini dibolehkan tak payah buka kalau sekiranya ayat semayang batal kerana buang ayat besar, buang ayat kecil, kentut dan sebagainya. Itu saja dibenarkan untuk tak buka kasut ni, tidak buka khuf ini. Lakin min ghaib wa baul wa naum, tapi dia kata untuk kes-kes orang yang buang ayat besar, buang ayat kecil ataupun tidur, ayat semayang dia batal, dia ambil balik ayat semayang, tak payah buka kasut. Safwan memberi penerangan kepada Zir tentang persoalan khuf. Faqultu, Zir tanya lagi, dia kata, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'a? Zir tanya lagi dekat Safwan, dia kata, Safwan, aku nak tanya satu lagi soalan. Dia kata, adakah kamu pernah dengar Nabi SAW menceritakan apa-apa yang berkaitan tentang nafsu? Ada tak ada Nabi ada cerita apa-apa sesuatu yang berkaitan tentang hawa, tentang nafsu? Qala na'am. Safwan kata ada juga. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Fa baina nahnu 'indah idh nadahu a'rabi bi sawtin lahu jahwari. Ya Muhammad. Apa genah jadi sekali kami duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mai satu Arabi, mai satu Arab Badui, mai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia keriau dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sautin lahu jahwari, dengan suara cukup teras. Nama pun Badui. Badui ni tuan-tuan, ya Allah, dia kasar. Maka sebab dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ada bagi tahu bahawa nabi-nabi akan dilantik daripada kalangan lelaki dan bukan daripada kalangan Badui ataupun orang ulu. Pasal apa? Pasal nabi-nabi satu lelaki. Memang nabi-nabi semua lelaki. Yang kedua, tidak daripada kalangan orang ulu, daripada kalangan orang darat, daripada kalangan Badui. Pasal apa? Pasal dia kasar. Kasar macam mana nak berdakwah kalau kasar? Kasar tidak boleh berdakwah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kasar. Nabi tegas tapi tidak kasar. Itu beza dia. Kasar lain, tegas lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang yang tegas. Nabi tidak kompromis dalam soal-soal yang melibatkan prinsip hukum. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kasar. Maka Badui ataupun Arabi dia jenis kasar. Maka kata Safwan, sekali itu kami musafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaina nahnu 'inda, ketika kami duduk ada sama dengan Nabi, iznadahu a'rabi bi sautin lahu jahwari. Tiba-tiba mai satu a'rabi, satu Arab Badui, dia keriau dekat Nabi. Dia kata, "Ya Muhammad," dia kata. Dia panggil Nabi macam Nabi ni pekak. Dia panggil Nabi macam tu, "Ya Muhammad," dia kata. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sawti. Safwan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab balik kepada badui ini sama deras dengan suara dia panggil tadi. Yang tu yang kata hawan, yang kata hawa ataupun nafsu tu. Dia panggil Nabi deras, Nabi jawab kat dia balik deras. Seolah-olahnya macam emosional. Seolah-olahnya macam tu. Nabi tidak emosional. Nabi nak takdib. Nabi nak ajak bedui yang tak berapa cukup ajak ni. Bukan kurang ajak. Dia tak berapa cukup ajak. Dia main keriau dekat Nabi depan-depan macam tu. Main keriau panggil Ya Muhammad macam tu. Nabi jawab balik dekat dia. Nahwan min sautih. Derah macam mana suara dia derah tadi. Nabi jawab balik macam tu ke dia. Ha'um. Kata Safwan ni. Dia kata apa? Pada muka dia kata. Dia kata, dia yang riwayat hadis. Faqultu lahu, dia kata, aku duduk ada bersama dengan Nabi tu. Aku kata kepada A'rabi yang mengkriya Nabi ni. Aku kata dekat dia, waihak. Waihak ni bahasa Arab. Nak terjemah apa ni? Waihak ni dia pertengahan antara lembut sangat dengan kasar sangat. Tengok. Kalau kasar sangat ni celaka lah. Kita terjemah dia celaka. Celaka. Begitu. Waihak ni macam dia kata, macam mana nak kata, faqultu lahu waihak, macam dia kata, apalah hang ni, macam tu lebih kurang, tidak sampai ke tahap celaka, tapi teguk, biadab yang ditunjuk oleh Arabi, oleh Badui ni, ditegur oleh Safwan, dengan kata dia, waihak, maksud dia, apa hang ni, urdut min sautik, fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safwan kata dekat dia, urdu min sautik. Hey, suara hang bagi pelan. Dia kata, fa innaka 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hang duduk ada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita 'an hadha. Dan sesungguhnya kamu dicegah daripada bersikap macam tu. Contoh kalau kita sampai di Madinah, di makam Nabi, atas apa nama grill yang tutup makam Nabi tu, depa bubuh ayat surah Al-Hujurat ni. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti Nabi, tu dia tulis tu, jangan duk angkat suara lebih daripada suara Nabi. Memang kerana itu adab daripada Nabi hidup sampai Nabi dah wafat, adab itu berkekalan. Kalau kita sampai di depan makam Nabi, kita bagi salam dekat Nabi, mesti beradab. Assalamualaikum ya Rasulullah, tak boleh qiyam. Walaupun Nabi sudah wafat, adab itu berterusan. Demikian Allah Subhanahu wa taala suruh kita hormat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam tu. Ini kepula Nabi hidup, mai depan Nabi hidup keriau panggil Ya Muhammad macam tu. Sahabat tak boleh, tak boleh terima macam ni punya biadab. Maka Safwan terus kata, "Waihak, apa hang ni? Urdut min sautik." Tolong slow suara hang tu. "Fa innaka 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kerana hang tu ada di depan Nabi, apa yang nak keriau-keriau? Nabi tu ada di depan. "Waqad nuhita 'an dhalik." Sesungguhnya kamu ditegur daripada berkelakuan seperti itu. Faqala a'rabi, a'rabi ni jawab balik, dia kata apa? Wallahi la arbut, dia kata, demi Allah aku tak akan seluruh suara aku. Nama yang kata bedui ni, dia dah kata. Nabi jawab balik pun Nabi pederai suara, hang faham lah, kata Nabi tak suka perbuatan tu. Sahabat pula pergi tokok pula kau atas, kata apa ni pergi buat lagu tu dengan Nabi, kita dilarang bersikap macam tu depan Nabi. Dia jawab balik, dia kata apa? Wallahi la arbut, dia kata, demi Allah aku tidak akan rendahkan suara aku. Jenis beranak tepi stesen kereta api pun cakap terang, dia bagi kata duduk tepi stesen kereta api, duduk tepi lapangan terbang, duduk tepi kelang padi. Bising kan? Kereta api mungu-mungu, dia dah terbiasa, dah cakap berat. Bila dia cakap pelan, tak dengar kereta api. kelang padi hidup mesin gunggung-gunggu, dia cakap pelan tak dengar, dia cakap terah. Jadi waktu kelang padi tak jalan pun dia terah juga. Manusia dia duduk dalam lokaliti yang macam tu, dia jadi macam tu. Maka betul ini, bila dah orang tegur dia, dia jawab balik, wallahi la arbut, demi Allah aku tak akan slow suara aku. Qala al-A'rabi, A'rabi ni dia, Badui ni, dia kata dekat Nabi, dia kata al-mar'u yuhibbul qawm walamma yalhaq bihim. Oh, nak tanya yang tu, yang ditengah sangat tu, dia nak tanya Nabi. Dia kata al-mar'u yuhibbul qawm, dia kata, ya Rasulullah, ni nak tanya satu kes ni. Kalau satu orang ni, al-mar'u ni, kalau ada satu orang ni yuhibbul qawm, dia suka kepada satu kaum, walamma yalhaq bihim, cuma masalah dia, dia suka kaum tu baik, tapi dia tak boleh nak baik macam mereka tu. Macam kita lah, kita ni kadang kita tengok cucu guru alim ulama ni, kita teringin kalau boleh nak jadi macam dia. Tak boleh, kita nak bagi anak kita jadi macam dia, kita teringin, tapi tak boleh nak jadi. Kita teringin nak jadi, aku kenal lah dia ni, tengok janggut dia kembang, tengok ish, aku respect betul lah akhlak dia, adab sopan dia, ilmu dia. Kita syokkan dia. Bila syok, patutnya kita kena jadi macam dia. Itu sepatutnya. Tapi ada orang dia nak jadi tapi tak boleh, tak mampu. Bedui ni masalah ni. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia nak tanya yang ni. Dia kata al-mar'u yuhibbul qawm, satu orang dia suka dekat satu kaum. Walamma yalhaq bihim, cuma masalah dia tak boleh nak jadi macam mereka. Macam mana kes ni? Dia kata padankah dengan takat suka saja, padankah takat tu saja? Kala Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Nabi kata seseorang itu dia akan bersama dengan siapa yang dia kasih di atas dunia ni, di hari akhirat itu dia bersama orang tu, Nabi kata. Jadi hadis ini nak beritahu dekat kita, kalau kita tak boleh jadi cukup baik pun, cintailah, kasihilah orang yang baik-baik. Dia macam tu. Kalau boleh, kita jadi orang baik. Tapi kalau kita tak boleh nak jadi orang baik, terai, tak mau nak boleh jadi orang baik, kasihlah kepada orang yang baik-baik. Kerana Nabi kata al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, dia akan diletakkan bersama dengan orang yang dia sayang atas dunia di hari akhirat itu. Ataupun dalam makna lain, kalau atas dunia kita sayang Nabi, kita nak buat sampai macam mana Nabi buat, tak sampailah kita ni. Tapi kita tak tahu nak abang Nabi, kita sayang sangat. Kita sayang sangat. Kita boleh duduk seorang-seorang, bangkit pukul 3.30, 4, 4.30 malam, bangkit semayang tahajud, boleh duduk aja tikak semayang tu, boleh duduk layan perasaan, boleh duduk ingat-ingat balik hadis-hadis yang kita mengaji yang menceritakan tentang Nabi SAW, boleh meleleh air mata. Sayang kita kepada Nabi cukup, cukup. Akhirat itu kita bersama dengan siapa yang kita sayang. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Kita masih lagi di dalam hadis yang kita baca pada bulan lepas. Saya baca balik, saya gostan balik baca matan dia saja. Anil Irbad bin Sariyah qal, وعظنا رسول صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال الرجل إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. Kita akan sambung hadis pada malam ini. Maksud hadis itu ialah daripada Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi pesan kepada kami pada satu hari selepas daripada sembahyang subuh. Satu hari kata Al-Irbad, Nabi SAW habis main subuh, Nabi bagi satu pesan. Yang pesan itu dia kata mau'izatan baligha. Satu pesan yang kira cukup memberi kesan. Nabi punya pesan hari itu lain daripada biasa. Touching. Ha, itu maksudnya. Pesanan Nabi selepas sembahyang subuh hari itu cukup touching, cukup menyentuh perasaan orang-orang yang dengar. Zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Pesanan yang Nabi bagi itu menyebabkan meleleh air mata sahabat yang dengar ni dan gemetar hati mereka. Itu yang kata lain macam. Pesan Nabi SAW pada hari itu lain macam. Sehingga kan sahabat yang dengar ni air mata jatuh bercucur. Hati rasa ketam. Faqala rajul, satu sahabat kata dekat Nabi, inna hadhihi mau'izatu muwadda. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, aku rasa pesanan ini satu pesanan daripada orang yang nak tinggal kami. Sahabat kata begitu ke Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami rasa pesanan ni lain macam, macam pesan satu orang yang nak tinggal kami. فَمَذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Tuan ada nak pesan apa lagi kepada kami ya Rasulullah? Mereka dengar lain macam Nabi cakap. Maka mereka minta dekat Nabi, ya Rasulullah, kalau ada apa lagi nak pesan-pesan siap-siap. Pesan banyak-banyak ke kami. Hari ini kami tak makan nasi, kami tak ada rumah, tak apa. Abanglah nak abang apa pun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi respon, Nabi kata, أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ. Nabi kata, aku pesan dekat hampa, takutlah kepada Allah. Nabi kata, wastama'i wa ta'a. Aku pesan kepada hampa semua, dengar dan ta'atlah kepada pemerintah. Nabi pesan. Wa in 'abdun habasyiyun. Sekalipun takdir kata yang memerintah kamu pada masa itu satu orang bekas hamba abdi Habsyi yang berkulit hitam. Walaupun ditakdirkan pada masa tu yang menjadi khalifah yang memerintah hampa ni abdun habasyiyun, satu orang hamba abdi kulit hitam yang memerintah hampa, yang hampa duk pandang dia dengan pandangan sebelah mata, tiba-tiba hari itu dia menjadi khalifah memerintah hampa, taat kepada dia dengan apa suruh dia. Nabi pesan, selagi mana dia memerintah atas dasar Islam, maka ketaatan kepada dia mesti diberikan. Nabi kata, fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katira. Nabi kata, sesungguhnya siapa daripada kalangan hampa ni yang panjang umur, hampa bakal melihat satu ikhtilaf yang cukup banyak. Nabi kata, siapa panjang umur, dia akan tengok betapa orang Islam berbalah sama sendiri, berbalah sama-sama Islam ni jadi Allahu Akbar. Duk jadi ini daripada selepas zaman Khulafa Ar-Rashidin sampailah kepada kita hari ini. Allahu Akbar. Maka lu kata sama-sama Islam ni tak boleh silap sikit, marahnya lebih. Maka lu kata sama-sama Islam ni sensitif sangat. Tapi kalau dengan lain daripada orang Islam tak apa pula. Orang bukan Islam kata lebih korang tak apa. Orang bukan Islam buat kat kita lebih korang tak apa. Jangan orang Islam buat sensitif sungguh. Dia jadi ikhtilaf sakan di kalangan orang Islam di akhir zaman ini. Nabi kata dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi keadaan di mana nak cari punca nak bergaduh, nak cari punca nak berbalah, bukan nak cari punca nak berbaik, nak berkawan, nak bersahabat, bukan. Akan berlaku benda ni kepada orang yang panjang umur. Nabi kata kamu akan melihat keadaan-keadaan ini. Baik, malam ni kita sambung muka surat 53. Dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dalalah. Oh, ini Nabi pesan. Nabi kata dah hendaklah jauhkan diri kamu daripada segala perkara agama yang baru dizahirkan oleh orang-orang yang bid'ah. Nabi kata. Nabi kata jaga baik-baik. Menjelang akhir zaman ini agama ni akan ditopok tambah oleh ahli bid'ah. Nabi kata. Ahli bid'ah ni maksudnya apa? Orang-orang yang kreatif dalam soal agama. Dia suka untuk nak modify amalan agama yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi tunjuk tu hak terbaik. Dan dia nak buat lagi, dia nak tambah kok tu, dia nak tambah kok ni. dia kata dia nak perelok lagi apa hak Nabi buat tu. Bermakna seolah-olah hak Nabi buat tu tak cukup elok, maka perlu kepada penambahan untuk nak bagi elok. Maka benda ni dipesan oleh Nabi SAW, hendaklah kamu hati-hati, jauhkan diri kamu daripada golongan yang menjadi ahli bid'ah ni. Maka bahawasanya itu adalah kesesatan, Nabi kata. Orang yang suka mencipta benda baru dalam agama, orang yang suka buat benda bid'ah dalam agama, ini orang, kata Nabi SAW, fa'innaha dalalah. Maka sesungguhnya dia sesat, Nabi kata. Apa benda tuan-tuan yang dikatakan bid'ah ni? Ada banyak contoh saya ambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang seumpama ini. Di antaranya ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis berstatus hasan. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam Bahrul Mazi jilid 2, safha muka surat 145. Dia ada buat main satu hadis riwayat daripada Ibni Abdillah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Dia kata, sami'ani abi wa ana fi salat aqulu bismillahirrahmanirrahim faqala li ay bunayya iyyaka wal hadath qala wa lam ara ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kana abghada ilayhi al hadath fil islam ya'ni minhu قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. Itu hadis hasan sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam Bahrul Mazi, dia bawa mai hadis daripada Sunan At-Tirmizi. Riwayat daripada Ibnu Abdillah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abdillah bin Mughaffal ni, dia kata, sami'ani abi wa ana fi salah aqul bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, satu hari aku sembahyang. Dalam sembahyang aku tu, masa aku nak baca Fatihah, aku mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, faqala li, tiba-tiba bapak dia hak duduk sebelah duduk dengar ni, bapak dia tegur dia. Bapak dia kata, ai bunayya iyyaka wal hadath. Pak dia ni yang kata Abdullah bin Mughaffal ni, dia kata kepada anak dia, wahai anakku, iyyaka wal hadath, jaga-jaga kamu dengan perkara yang direka cipta dalam agama. Dia kata, jaga-jaga kamu dengan perkara-perkara baru di dalam agama. Baru ni maksudnya apa? Maksudnya Nabi tak buat, kita buat. Itu baru. Baik. Qala, pak dia kata, "Wa lam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghada ilayhi al-hadath fil Islam, ya'ni minhu." Pak dia kata kat dia, sedangkan dia baru takbir, baru nak mula sembahyang, pak dia terus tegur, terus kata, walam ara ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pak dia kata, aku seumur hidup aku tidak pernah melihat seorang pun daripada sahabat-sahabat Nabi, kana abghada ilaihi alhadath fil islam, melainkan depa cukup marah kalau sekiranya ada orang tokok tambah dalam hal ibadat dalam Islam. Bapak dia Abdullah bin Mughaffal, bapak dia kata, seumur hidup aku hidup zaman Nabi, aku semayang belakang Nabi, aku hidup zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman, zaman Ali, aku tidak pernah tengok sahabat yang empat ni, melainkan mereka cukup pantang, mereka cukup marah kalau sekiranya ada orang yang nak buat tokok tambah dalam hal ibadat dalam Islam. Sahabat-sahabat Nabi, mereka macam mana Nabi buat, macam tu mereka buat. Mereka tak suka nak tambah-tambah lebih daripada apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'ni minhu, dia kata, ya'ni tak ada lain daripada itu. Itulah yang paling dimarah oleh para sahabat Nabi. Apa dia? Hidup tambah dalam hal agama ni. Sahabat cukup marah. Qala, kata bapa dia lagi, waqad sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a abi bakr wa umar wa ma'a usman falam asma' ahadan minhum yaquluha. bapa dia Abdullah bin Mughaffal ni kata, kata apa? Dia kata, aku tidak pernah dengar seorang pun daripada sahabat Nabi yang aku sebut tadi, baik Abu Bakar, baik Umar, baik Uthman, baik Ali, aku tidak pernah dengar seorang pun daripada mereka yang apabila sembahyang Fatihah mereka, mereka mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim terakhir-terakhir. Dia kata, dia kata lagu tu, fala taqulha idza anta sallaita. Dia pesan ke anak dia, hang kalau nak sembahyang jangan buat lain daripada yang dibuat oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Dia kata, faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hang sembahyang, dia kata Fatihah mulakan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis itu hadis hasan sahih, riwayat Imam At-Tirmizi, rujuk Bahrul Mazid jilid 2 muka surat 145. Syekh Idris Al-Marbawi yang tulis kitab kita baca ni, dia bukan orang Wahabi. Dia bukan Wahabi, dia mazhab Syafi'i. Syekh Idris Al-Marbawi ni dia mazhab Syafi'i. Dalam soal ni Syekh Idris Al-Marbawi dia terbuka. Syekh Idris Al-Marbawi tidak mengambil pendirian kata orang yang sembahyang yang Fatihahnya bismillah baca deras itu salah. Dia tak kata begitu. Bahkan dia sendiri sembahyang bismillah dia baca deras. Tapi dia menghormati pendapat orang yang mengatap, yang berpegang kepada hadis ini. Dia menghormati golongan yang berpegang dengan hadis ini. Sebab macam kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Jeddah, Masjid apa semua, mereka tak baca Fatihah deras. Mereka baca, mereka tak baca Bismillah deras. Mereka baca Bismillah tapi pelan. Hak deras itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka itu pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanbali, bukan Wahabi, mazhab Hanbali. Mereka berpegang dengan pendapat ini dan inilah hadis yang menjadi sandaran mereka. So, kalau sekiranya mereka nak buat macam tu, kita tak boleh kata mereka salah. Tidak kata puak ni Wahabi ni, bismillah tak bunyi. Tak boleh kata lagu tu. Sebab mereka tak bersalah. Bahkan mereka pun betul. Mereka ada sandaran hadisnya. Maka kita, tuan-tuan, kita ni kena ada satu apa? Hati yang terbuka. Kalau mai di depan kita nak, sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat. Imam Syafi'i, dia kata bismillah itu dijaharkan. Dia ada sandarannya. Nanti kita akan jumpa macam mana perbahasan Imam Syafi'i dalam bab bismillah tengah ini. Kerana bagi Imam Syafi'i, sab'ul mathani, 7 ayat dalam surah Al-Fatihah itu dikira dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillah itu satu daripada ayat-ayat Al-Fatihah. Maka oleh kerana dia ayat Al-Fatihah, maka tak boleh dibezakan dia dengan ayat yang berikutnya. Hak ni baca pelan, hak ni baca deras. Dia kena deras belakang. Dan dia ada nas dia. Jadi, kita di sini hari ini, kalau kita nak semayang, kita nak baca deras pun tak salah. Ada sandaran. Dan itu ijtihad Imam Asy-Syafi'i. Dan kalau sekiranya dia nak pelankan bismillah dia, dia nak deras. Itu juga ijtihad yang dipegang oleh ulama besar. Di antaranya Imam Hanbali dan hadisnya yang kita baca tadi. Maka bagi golongan ini, dia kata apa? Dia pegang pada ini, dia kata kalau siapa yang sembahyang, baca Fatihahnya, bismillah dia deras. Dia kata dia dah buat satu benda bid'ah. Benda yang tidak dibuat oleh Nabi dan tidak dibuat oleh 4 sahabat besar. Iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan ini hadis. Kita tak boleh pergi ambil liquid paper padam hadis ni. Tak mau nak baca hadis ni, tak boleh. Tuan-tuan. Kita kena baca dan masyarakat kena tahu bahawa tidak ada siapa betul, tidak ada siapa salah dalam hal ni. Melainkan ini ijtihad. Kalau tepat 2 pahala. Kalau tidak tepat 1 pahala. Tuan boleh faham tak? Tak faham, saya terang panjang lagi tadi. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia mai pula satu lagi hadis juga di dalam Bahrul Madi. Daripada Husain radhiyallahu anhu, sami'tu Imarah bin Ru'aibah al-Thaqafi wa Bishr bin Marwan yakhthub fa rafa'a yadayhi fi ad-du'a fa qala Imarah qabbaha Allahu hataynil yudayyataynil qusayyiratayni laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma yazidu ala an yaqula hakadha wa ashara Husain bis-sababa. Hadis itu hadis hasan sahih, riwayat Imam At-Tirmizi, Bahrul Mazi jilid 3 muka surat 222. Dia buat main pula hadis ni daripada Husain radhiyallahu anhu. Dia kata aku dengar Imarah bin Ru'aibah At-Thaqafi pada ketika satu sahabat Nabi yang bernama Bishru bin Marwan sedang berkhutbah hari Jumaat. satu sahabat Nabi nama dia Bishr. Dia baca khutbah Jumaat. Tiba-tiba bila mai tang khutbah yang kedua, dia angkat tangan masa baca doa. Bishru juga sahabat Nabi, Bishru bin Marwan ni sahabat juga. Yang tegur dia pun sahabat juga. Nama dia Imarah bin Ru'aibah. Bila Bishru baca khutbah Jumaat, mai masuk khutbah kedua, tang doa tu. Allahumma afir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaq wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Tu doa khutbah kedua tu. Hadu dengar ni meredak bergaduh, amin, amin, amin dalam khutbah yang kedua. Benda ni berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Satu sahabat yang bernama Bishru bin Marwan, dia baca khutbah, mai tang doa dalam khutbah yang kedua, dia khatib tu sendiri pun angkat tangan jawab baca. Fa rafa'a yadayhi fi du'a, dalam doa khutbah kedua sembahyang Jumaat tu khatib angkat tangan ketika berdoa. Faqala Imarah bin Ru'aibah, sahabat yang bernama Imarah bin Ru'aibah, dia ada di bawah ni, makmum hala semayang jemaah ni, bila dia tengok-tengok khatib dia angkat tangan baca doa, dia terus bangkit. Dia kata apa? Dia kata qabbahallahu hatainil yudayyataini alqusayyirataini. Terus dia kata begitu. Dia kata Allah subhanahu wa ta'ala uduhkan dua tangan hang yang pendek tu. Dia kata pasal apa? Pasal hang dah buat satu benda yang tidak dibuat oleh Nabi dan tidak dibuat oleh empat sahabat Nabi yang besar-besar. Ini yang kata bid'ah ni. Sebahagian sahabat dia mengambil stand macam tu. Dia tak boleh tengok orang pergi modify apa yang Nabi buat. Seumur hidup dia, dia semayang bersama dengan Nabi, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Osman, bersama dengan Ali. Dia tidak pernah tengok semua orang ni dalam khutbah Jumaat, khutbah yang kedua, doa-doa angkat tangan macam tu. Tak pernah dia tengok Nabi buat macam tu. Kecuali sekali. Kecuali sekali. Bila hak sekali tu, hak hadis kita dah baca dah hari tu ni di Masjid Brown Garden. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah khutbah hari Jumaat. Tiba-tiba masuk mai satu lagi Arabi, satu Bedui. Bedui lain pula, bukan Bedui tadi. Masuk pula mai satu Arabi, satu Bedui ni, dia masuk-masuk mai, faqama Arabi, dia bangkit berdiri. Nabi tengah duk baca khutbah Jumaat. Dia kata ya Rasulullah, halakal mal. Dia kata wa ja'a al-ayal. Dia kata fatu'allahu lana. Oh, dia ni. Jenis Bedui dia tak makan zaman. Orang duk khutbah, dia mai, dia terus kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, halakal mal. Dia kata habis harta benda kita, rosak habis dah. Waja'al ayal, habis ni anak-anak kita kebuluran, kelaparan, tak ada benda nak makan. Fad'ullahu lana. Dia kata tolonglah minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fad'ullahu lana, minta kepada Allah, tolong doa dekat Allah, minta supaya hujan turun. Rupanya masa tu Madinah ni dalam kemarau. Kemarau sampai menyebabkan habis tanaman semua rosak, habis semua dah kebuluran, orang makanan, benda nak makan tak ada. Maka dia kata dekat Nabi, tengah Nabi duduk khutbah Jumaat. Farafa'a yadai, maka Nabi angkat dua tangan dia. Ini hadisnya. Farafa'a yadai, maka Nabi angkat dua tangannya. Kemudian, wa ma nara fis sama'i qada'ah, fa wallazi nafsi biyadi ma wada'aha hatta saras sahab amsal aljibal. Nabi pun terus angkat tangan minta kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah. Kata orang-orang sahabat-sahabat yang duduk ada pada dalam majlis sembahyang Jumaat tu, fa wallazi nafsi biyadi, demi Allah yang nyawa aku di dalam kekuasaan Allah, ma wada'aha hatta saras sahab amsal aljibal. Sebelum Nabi jatuh tangan dia berdoa itu, mai awan mendung ni, mai dengan tiba-tiba masuk mai semua, seumpama bukit bergumpai-gumpai awan ni. Summa lam yanzil an minbarih hatta ra'aitul matar yatahadaru ala lihyati sallallahu alaihi wasallam famutirna yawmana dhalik. Dia kata sebelum Nabi turun daripada mimbar sembahyang Jumaat, hujan turun sehingga membasahi janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekali yang Nabi angkat tangan ketika sedang khutbah Jumaat, respon kepada bedui hak masuk mai kata ni, Nabi angkat tangan minta supaya Allah turunkan hujan. Maka sebahagian ulama kata itu bukan angkat tangan ketika khutbah kedua, tetapi itu angkat tangan sebagai respon kepada dia ni minta Allah turunkan hujan. Maka dianggap doa itu sebagai doa istisqa, doa minta hujan, dia kata. Maka tidak boleh guna hadis ini sebagai dalil kata boleh angkat tangan ketika doa khutbah kedua sembahyang Jumaat. Itu jawapan daripada kalangan ulama hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi benda-benda macam ni yang dikatakan contoh, yang dikatakan benda bid'ah yang dilakukan oleh sebahagian orang daripada kalangan sahabat Nabi SAW sendiri. Nabi tidak pernah buat begitu, mereka pergi buat begitu. Ya, tak boleh, kita tak boleh modify, tak boleh tambah, tak boleh reka, tak boleh buat macam-macam. Tak boleh. Melainkan ibadat ni mesti berpandukan kepada tunjuk yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Baik, sambung hadis tu. Dia kata faman adraka dhalika minkum fa'alayhi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid. Maka siapa-siapa yang mendapat yang demikian itu daripada sekalian kamu, maka lazim atasnya berpegang dengan jalanku dan jalan sekalian khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk mereka itu, lagi yang boleh memberi petunjuk. Gigit oleh sekalian kamu atasnya dengan gigi-gigi geraham kamu. Itu dia. Nabi kata kalau ditakdirkan hampa hidup di zaman agama ni dah, reka-rekaan dalam agama ni dah terlampau banyak. Nabi kata maka hendaklah hampa gigit sunnah Nabi ni dengan gigi geraham. Maksudnya jangan lepas sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni apa dia? Apa yang Nabi buat, apa yang dibuat oleh khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yang dibuat oleh khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nabi sebut dekat tu aja. Pasal apa? Lepas pada tu dah start macam-macam. Nabi sebut dekat tu aja. Kalau hampa duduk di zaman macam-macam benda orang pergi buat tambah tokok tambah dalam agama ni, jangan turut tokok tambah ini. Sebaliknya berpeganglah dengan apa yang Nabi tunjuk dan dengan apa yang dibuat oleh khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ikut apa yang mereka ni buat, dia kata. Dan kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Ha, itu dia. Kita hari ini banyak lah tuan-tuan duduk dalam zaman yang Allahu Akbar, kita pun tak tahu, confused hak mana satu agama, hak mana satu adat, hak mana satu, tak tahu. Ha? Bila ada kematian ni kalut ni, keluarga orang mati ni kalut kalut, nak siap cerek satu, nak siap payung satu, nak siap tikar mengkuang satu, nak siap sejadah satu. Sampai kita pun tak tahu ada hadis ke suruh bagi cerek ni, ada hadis ke suruh bagi tikar semayang ni, ada hadis ke suruh bagi pinggan, ada pinggan pula bungkus dengan kain putih, bagi kepada ustaz yang baca talqin tu suruh bagi. Agama suruh ke ataupun benda ni bukan agama suruh, adat aja. Pasal apa? Pasal zaman dulu ustaz-ustaz ni mereka tak ada kerja, mereka tak ada kerja. Jadi sebagai tangguh hati kepada ustaz-ustaz yang dia buat ni, bagi dekat dia sejadah satu, bagi kat dia payung satu, bagi kat dia pinggan 4 biji, bagi dekat dia tikar mengkuang satu. Sebagai apa? Sebagai satu pendapatan kepada dia yang tak ada kerja. Mungkin, mungkin zaman tu orang buat benda ni tujuan tu. Tapi zaman kemudian yang tak tahu ni, dia duk ingat kata agama suruh. Kalut ni, mayat duk mandi ni, sini dah duk pakai air ni, payung beli tak lagi. Tentang biasa jumpa lah benda ni. Saya biasa jumpa tu yang saya cerita. Biasa jumpa. Ni payung beli lagi ni. Sejadah, sejadah tapi beli lagi di kedai. Ni apa, ni pinggan ambil main 4 biji. Pinggan ambil main 4 biji. Apa benda? Ustaz hari ni, hak nak baca tak lagi ni apa semua ustaz hari ni. Ni ustaz ni duk mengajar sekolah menengah gaji 3,000 sebulan. Tak payah bagilah payung tu kat dia. Tak payah bagilah. Tak nak bagi juga. Pasal apa? Pasal dia confused. Dia ingat ugama. Padahal benda tu bukan agama. Orang dulu buat. Tujuan dia apa? Pasal nak bantu ustaz ni tak ada kerja. UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Islam UKM ada buat kajian tentang benda ni. Ni, macam mana pergi timbul benda-benda macam-macam ni? Macam mana boleh timbul? Mereka buat kajian. Di antara finding, dapatan yang mereka dapat ni, inilah mungkin andaian yang mereka buat. Mungkin andaian dia, orang introduce, perkenalkan benda-benda adat-adat ni, tujuan dia ni. Tapi ada satu golongan salah faham. Dia ingat kata agama suruh. Kalau tak bagi payung, seolah-olah kawan dalam kubur tu Zahri panas ke apa-apa. Maka kena bagi payung kata imam. Baru dia nanti duduk. Tentu tengok, orang bila pergi ziarah kubur, beli bunga, bawa ayam dalam jar. Tu cuba tuan-tuan pergi tanya, apa yang lu ada dalam kepala mereka yang bawa benda-benda ni pergi? Ni pasal apa hang nak pergi ziarah kubur mak hang ni, hang bawa bunga, bunga cendana ni, buah apa wangi-wangi, bawa ayam 2-3 jam habis. Lepas tu nak pergi baca Quran pula, nak baca atas kubur. Awak kalau baca di rumah tak sampai. Awak malaikat nak jadi postman, nak pergi hantar pahala ni, takut silap kubur orang lain. Apa benda yang duduk dalam kepala dia tu sampai dia pergi ingat macam tu? Nak baca Yasin apa di kubur ni sampai nak kena pergi duduk tu atas kubur. Duduk tu dah salah. Baca tu tak apa lah, tak salah. Nak pergi duduk tu ada larangan dalam hadis. Nak pergi duduk juga, nak baca tu di tepi batu nisan. Batu nisan pula, pilih batu nisan kat kepala tu. Belah mana kepala dia, belah ni, pergi baca tepi tu. Seolah-olah ni pahala Yasin ni dia turun ke batu nisan tu, masuk pergi dalam telinga tu tu. Apa benda yang dia fikir dalam kepala dia, yang dia pergi buat macam tu? Ini beberapa kekeliruan ataupun confuse yang berlaku di kalangan masyarakat kita hari ini. Yang boleh menyelesaikan kekeliruan ni, Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja benda boleh selesai. Lagi dok mai cakap cerita kok tu kok ni tak selesai. Buat mai nas daripada Quran, daripada hadis. Untuk nak kata dia buat tu ni, dia hadis kata dulu ni, Nabi pernah pergi baca Yasin dekat kubur siapa ke apa ke, bagi tak? Tak ada. Kita duduk di rumah kita, kita bacalah apa pun. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha mengetahui. Kalau bacaan kita tu betul, bacaan kita tu ikhlas, kita niat supaya pahala sampai kat dia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala nak bagi sampai, tak ada siapa boleh tahan Allah daripada menyampaikan pahala tu kepada dia. Maka tidak perlu pergi sampai di atas tu. Nampak tuan-tuan? Ziarah kubur ni disuruh, tapi mesti mematuhi adab-adab dia. Tentu juga tengok dalam usul fiqh, dalam bab nasikh wal mansukh, dalam bab nasikh mansukh. Nabi SAW sebuah hadis. Nabi kata apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inna ziyaratil kubur zikrul maut. Nabi kata apa? Dulu kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah larang hampa pergi ziarah kubur. Nabi kata, ala fazuruha. Nabi kata, ketahuilah, la ni pilah ziarah. Nabi kata, pasal apa? Fa inna ziyaratal kubur zikrul maut. Kerana ziarah kubur tu boleh mengingatkan kita kepada mati. Baik, cuba baca syarah hadis tu. Apa sebab Nabi pernah larang, lepas tu Nabi angkat balik larangan itu. Pasal apa? Pasal Nabi larang pada ketika itu, orang apabila dia pergi ziarah kubur, dia pergi buat benda dosa hati kubur. Dia pergi duduk-duduk, dia pergi duduk teriak, dia pergi duduk merong, dia pergi duduk peluk batu nisan, dia pergi duduk jadi Nyonya Mansur di atas kubur. Tuan pernah tengok Nyonya Mansur pelupuk atas kubur macam mana? Kacim, dia kelubung atas kubur. Dia ada di luar tu. Bila dah sampai macam tu, kubur pergi jadi tempat nak teriak, tangis, nak riau, nak menjerit, nak... Nabi bila tengok macam ni, Nabi kata, jangan siapa ziarah kubur. Nabi larang orang ziarah kubur. Tapi apabila masa duk berjalan, masyarakat semakin mendapat ilmu, semakin reti, semakin faham. Mereka tahu, kata kita kalau pergi ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlat diyaril mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Itu yang disunahkan kita buat. bagi salam kepada ahli kubur, minta mereka selamat, dan sekali kata inna insya-Allah habikum lahikun, kami insya-Allah satu hari pun akan ikut hangpa masuk kubur juga. Itu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau nak baca apa-apa ayat Quran, nak minta supaya sampai dekat dia, buatlah. Mudah-mudahan atas limpah rahmat Allah, Allah nak bagi sampai, itu hak dia. Dan kita doa, minta Allah maafir, minta doa supaya diampunkan dosa kita, dosa dia, apa semua, itu tidak salah. Buat macam tu tidak salah. Nabi kata ala fazuruha, ketahuilah hari ni pilah hampa ziarah kubur, kerana ziarah kubur ni betul-betul bagus. Sebab apa? Dia boleh mengingatkan kita kepada mati. Tapi jaga adab ketika menziarahi kubur. Ini Islam very clear. Islam tak main cerita kalang kabur, iya, tak ada. Islam dia main bagi satu penyelesaian yang cukup clear. Patuhilah apa yang ditunjuk oleh Allah, yang ditunjuk oleh Nabi SAW dalam kita nak mengambil Islam, jadikan agama kita ni. Nah, baik, dia kata di situ, maka lazim atasnya berpegang dengan jalanku, yakni jalan Nabi, dan jalan sekalian khalifah yang dapat petunjuk mereka itu, lagi yang memberi petunjuk. Gigit sunnah Nabi ini dengan gigi geraham kamu. Maksudnya Nabi kata apa? Jangan lepas hadis-hadis Nabi ini, itulah pegangan kita. Jangan lepas, gigit dengan gigi geraham, Nabi kata. Jangan lepas sunnah ni. Kalau kamu lepas, kamu ikut jalan hak tak tentu punca ni, kamu akan jumpa sesat yang cukup banyak. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Baik, masalah dia kita berpegang dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah disuruh Nabi dengan bersungguh-sungguh. Maka berpegang dengan jalan Nabi itu ialah berpegang dengan jalan yang disampaikan oleh Nabi dan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala hukum dan cara i'tiqad dan cara buat amal, sama ada yang wajib, yang sunat, yang harus dan sebagainya, dan dan barang yang tetap daripada makna sunnah itu ialah jalan yang betul. Dia kata itu saja. Ikut jalan yang betul. Jalan yang betul apa dia? Jalan yang betul adalah jalan Nabi. Kan hadis yang apa kita dulu selalu sebut. Ya? Nabi kata apa? Inna khairal hadis kitabullah. Wa khairal hadis hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah beritahu dah, sebaik-baik perkhabaran yang kamu dengar itu ialah kitab Allah, Quran. Apa juga berita, cerita yang kita dengar, kalau daripada Quran, itulah yang paling betul. Wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk bagi kita nak hidup atas dunia ni adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis. Quran dengan hadis, jangan buat main-main. Jangan tinggal, jangan buang tepi, jangan lempak ke belakang. Pasal apa? Dengan buat begitu, kita menempa jalan silap dalam hidup kita. Nah, itu yang dia nak beritahu. Ha, kemudian bawah tu dia tulis berpegang dengan jalan Al-Khulafa Ar-Rashidin. Jalan Al-Khulafa Ar-Rashidin, dia bawa main contoh-contoh lah perbezaan pendapat yang berlaku di kalangan mereka. Dalam hal-hal yang tertentu, contoh-contoh tu rumit sikit dia bawa main. Kalau sekarang dia cerita tentang Al-Ul, cerita dalam bab pesaka ni, bila buat pembahagian dia ada lebihan. Lebihan tu dia panggil Al-Ul. Al-Ul itu tidak ada pada zaman Nabi. Kemudiannya dia timbul pada zaman kemudiannya. Itu dia ada cerita sikit benda tu. Dan tuan-tuan buka muka sebelah. Tengok ponggan yang kedua tu. Dia kata dan sesungguhnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ad-Darimi daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Summa qala hadhihi sabilullah. Summa khatta khututan. عن يمينه وشماله وقال هذه سبيل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه الآية. Dia kata berlaku di hadis Nabi telah mengguris bagi kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan satu garisan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jalan Allah. Oh, satu hari Nabi duduk-duduk dengan sahabat ramai. Duduk lengkong. Dalam hadis yang detail dia kata duduk dalam satu kebun kurma. Nabi duduk, sahabat duduk dah keliling. Tiba-tiba Nabi ambil satu ranting pokok. Nabi garis atas tanah, garis satu garisan panjang. Nabi garis terus macam tu. Kemudian Nabi kata apa? Selepas Nabi garis, Nabi kata hadhihi sabilullah. Nabi kata ini adalah jalan Allah. Jalan Allah lurus. Jalan Allah dia tak ada konon-konon. Straight aja jalan Allah. Kemudian diguris beberapa gurisan lagi, kanan dan kiri garisan lurus itu. Kemudian Nabi garis, garisan lurus itu Nabi garis balik kanan, Nabi garis balik kiri, buat macam cabang-cabang. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ini adalah jalan. Atas tiap-tiap satu jalan di kiri kanan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Nabi nak habaq dekat sahabat. Kalau kita ikut Islam, Islam ni dia lurus. Dalam kita nak ikut Islam ni, kiri kanan ni syaitan ada menawarkan jalan-jalan lain. Kanan ada, kiri ada, kanan ada, kiri ada. Kita duduk jalan, atas jalan agama ni, kiri kanan ni duduk panggil. Kalau tak mau kena masuk pun singgah sah, dia kata kena tel dulu. Lagu tu punya duduk ada. Hai, dia kata balik, dekat awal lagi, mai kena kopi dulu. Ni, syaitan nak duduk dah, bukanlah kawan ajak minum kopi tu, syaitan. Jadi nak abang kata, Nabi SAW buat perumpamaan. Nabi kata kita jalan Islam ni dia lurui. Tapi jaga, Nabi kata dalam kita nak pegang Islam yang lurus ni, dia ada gangguan di kiri kanan. Jalan belah kanan, belah kiri ni ada syaitan duduk tunggu di kepala timpang ni. Duduk panggil kita suruh singgah ke jalan dia. Nabi kata apa? Kemudian Nabi SAW membaca ayat. Allah berfirman dalam Quran, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Dan sesungguhnya ini adalah jalan aku yang lurus, yang betul. Maka hendaklah turut oleh sekalian kamu akan dia. Apa pun duk mai kiri kanan, Allah kata ikut jalan Islam. Jangan duk tengok dah kiri kanan ni. Tengok Islam ni. Kalau kita duk layan kiri kanan ni, kita tak sampai ke destinasi kita. Kita ambil simpang kanan, tak tahu mana kita pergi. Kita ambil simpang kiri, tak tahu mana kita pergi. Pasal apa? Destinasi kita ialah keredaan Allah. Syurga tu tunggu di sana. Dan itu hanya boleh ditemui kalau kita duduk atas jalan yang lurus. Itu yang Nabi nak beritahu. Dan telah berkata Sahal rahimahullahu ta'ala, lazimkan oleh sekalian kamu dengan menurut asar dan sunnah Nabi SAW. Kerana bahawasanya aku takut lagi akan datang daripada sedikit masa apabila disebut oleh seorang akan Nabi SAW dan menurut Nabi SAW pada sekalian hal, dikeji mereka itu akan dia. Oh, itu dia. Sahal ni kata apa? Dia kata dia takut-takut satu masa itu siapa yang memilih untuk ikut jalan Islam, dia akan dikeji. Dia pilih untuk nak ikut Islam, dia akan dikeji. Dan lari mereka itu daripadanya. Dia kata kawan-kawan lari. Bila kita duk buat masuk waktu nak semayang, bila kita duk buat, saya minta maulah saya, aku bukan nak abang kata aku ni warak sangat, tapi aku tak maulah duit-duit tak elok ni, aku tak maulah hampa-hampa punya patik, tapi aku nasihat hampa pun jangan. Bila kita duk buat cakap lagu tu, kawan lari. Satu sahabat, dia kerja dengan satu jabatan tak boleh dia buat enforcement ni. Kan, jabatan yang boleh buat enforcement. Bila turun satu kereta nak pergi buat enforcement ni, dia dah duduk mengaji, dah duduk reti, haram, halal, apa semua, dia tak mau lah. Kawan kita ni, tak mau. Bila dia duduk buat tak mau, kawan lain, hak satu kereta dengan dia, kira, hang leceh, hang ni nak jadi tokong sayur. Bapak kan, dia kata-kata dia. Bahasa tu tuan-tuan kacang tu, bahasa tu tu tak boleh macam tu. Dia panggil kat dia tokong sayur. Dia main cerita balik dia, dia kata ambu kecil hati saya dengan kawan-kawan ni, kecil hati semua. Saya tak mau. Mereka nak buat dia punya hal dia dah. Saya pun minta ampun dekat Allah tu. Kalau kata saya salah juga sebab duduk satu kereta dengan mereka, duduk pergi makan duit macam ni, ikut kata saya salah juga, saya minta ampun ke Allah. Tapi saya mampu dekat tu ya. Saya mampu pelepas diri saya aja. Saya nak hidup, tahan mereka tak bagi, saya tak boleh. Dia kata begitu. Mereka kata kat saya macam tu. Lepas itu bila nak atur tugas ni, kalau kena dengan dia, mesti-mesti sebek muka habis. Allah, mereka kata kena dengan dia ni pula lah. Nak buat baik itu pergi jadi masalah. nak buat baik tu, nak buat bukan baik cara mana pun, nak jaga diri, tak mau terlibat dengan haram je, hak tu pun jadi masalah ke orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia mai cerita kat kita, dia dengan ustaz tak faham benda-benda macam ni semua. Ustaz faham kan, dengar pun apa macam mana akhir zaman, kita tak ada guru akhir zaman. Gaji halal ada-ada tu dia rasa tak cukup, dia nak pergi tarihat haram masuk main. Itu anak-anak Tuhan balas balik, Tuhan tak balas kat dia, Tuhan balas kat anak dia. Pasal anak-anak tu Nabi kata apa, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Nabi kata setiap darah daging yang terjadi, yang terbentuk daripada sumber haram, neraka saja untuk dia. Tak kesian ke kat anak-anak? Kita pergi duduk ranjau duit-duit macam ni, balik main duduk beli makan minum anak-anak makan. Kita pergi duduk ambil duit salah tu, dah satu dah kita buat besar punya dosa. Pergi bagi makan anak-anak pula dengan hasil yang macam tu. Esok Allah Subhanahu Wa Taala pi bagi balik anak kita pi jadi tak elok. Sebab apa? Pasal duk besar dengan darah daging. Darah daging duk jadi daripada sumber macam ni. Masa tu kita tak rasa bersalah, tuan-tuan. Kita tak rasa bersalah ke anak kita pi terlibat dengan benda-benda macam ni, kena tangkap, kena apa? Tak rasa bersalah ke? Masa tu bini pula pi kata kat kita, isteri pula pi kata kat kita, "Tulah abang. Tulah abang," dia kata, kita rasa macam tu. "Tulah abang. Saya dah duk kata dekat abang dulu, susah sikit tak apa abang. Jangan duk pi ambil duit-duit haram ni." Tengok anak kita jadi macam mana? Tuan-tuan nak kata macam mana? Umur kita 30-40 boleh lagi kita duk buat bengkiang kita. Kita duk buat gedebe kita. Kita duk buat bengong kita. Orang kata apa pun kita tak peduli. Aku nak buat apa aku buat, aku punya suka. Eh, hang baik-baik sikit, kalau aku tak ambil duit ni, hang pun tu kata lagu tu dekat bini. Boleh tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau umur kita panjang, Allah bagi kita hidup sampai umur 60, umur 70. Tuan-tuan, hari tua kita tuan-tuan, kita tak ingat ke apa yang kita buat dulu. Nak tebuih balik tu hak kita buat dulu tu. Duduk dalam rumah, tengok rumah ni pun duit tak elok, tengok anak-anak pun duit tak elok, tengok semua duit tak elok, kita duk wak-wak-wak nak mati masa tu. Tuan-tuan tak fikirkan masa tu kita nak jadi macam mana? Rasa bersalah tu, guilty conscious tu, rasa bersalah tu duk ramai hati kita masa tu. Nak pergi minta ampun dekat Allah, nak pergi cari orang yang kita buat salah, nak pergi minta maaf pun kawan tu pun mati dah. Tuan-tuan, kita nak habiskan sisa hidup kita dalam keadaan macam tu, itu azab Allah bagi di akhir hidup kita. Cukuplah berpada bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi takat yang halal ni. Kalau tak cukup, cari pun dengan jalan yang halal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini benda dia. Dia kata apa? Dia kata bila mai keadaan macam ni, kita nak ikut Islam sangat-sangat, ramai orang keji kita, kawan-kawan lari daripada kita dan berlepas diri mereka itu daripadanya, bahkan dihina dan dileceh mereka itu akan dia. Ni kawan-kawan ni, kita duk buat nak ikut agama ni, depa peleceh kita, depa hina kita. Sampai macam tu orang boleh buat. Satu sahabat buat posting email, saya pun tak ada nak baca, habis jadi kelam kabut. Buka tak tengok. Dia cerita di Swiss, di Switzerland. Satu dia ni ahli parlimen lah di Switzerland ni. Dialah orang yang pertama yang mencadangkan kepada parlimen sana supaya apa ni, jangan memberi lesen kepada pembinaan masjid di Switzerland. Dia ni, dia orang bukan Islam lah. Ahli parlimen sana. Dia yang usulkan di parlimen di Switzerland supaya kerajaan dia tak memberi permit untuk orang Islam buat masjid. Bahkan mana-mana masjid yang sudah ada, dia kata, kalau sekiranya arkitektur dia menggunakan kubah, dia suruh buang kubah tu, dia tak boleh tengok. Kubah-kubah tu semua pun dia tak boleh tengok. Kubah ni represent kepada simbol Islam. Tak ada pun dalam hadis kata masjid mesti ada kubah. Tak ada. Tapi dari segi arkitektur seluruh dunia, kalau kubah tu kira masjid lah. Ha? Kecuali masjid di Melaka aja, dia macam bumbung apa ke. Kan? Ha, tapi kebanyakan masjid, kubah lah sebagai simbol kepada masjid. So dia ni, dia mencadangkan supaya mana-mana masjid yang ada pun, kalau ada kubah suruh buang. Bencinya dia kepada Islam ni, tahap tu. Tahap tu masuk Islam dia baru ni. Masuk Islam dia baru ni. Dia buat posting email. mai ambil daripada satu web manakah dia buat posting email. Dia baca kalut-kalut, jadi tak ada nak baca detail apa nama dia semua keluar di situ. Masuk Islam dia ni. Saya bila baca-baca tadi, baca langkah-langkah gitu aja, teringat kepada kisah sahabat dulu pun pernah jadi. Contoh, pernah baca cerita Amr bin Al-As ketika dia nak mati. Ketika dia nak mati tu, dia kata apa? Dia kata, aku ditakdirkan Allah melalui tiga zaman. Zaman yang pertama, dia kata, zaman tidak ada manusia yang paling aku benci, melainkan Muhammad lah manusia paling aku benci. Itu zaman pertama aku. Zaman kedua aku, dia kata, zaman tidak ada manusia paling aku sayang, melainkan Nabi Muhammad lah aku paling sayang. Zaman kedua, apabila dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Dan zaman ketiga dia, ialah dia dilantik menjadi governor kepada kerajaan Islam. Dia cerita balik tentang benda ni, kan? Kita tengok, satu manusia yang satu ketika benci Islam sampai tahap yang cukup dahsyat, tiba-tiba dia masuk Islam. Dan hari ni, ni dia ni, ni Syekh ni, yang Switzerland ni, dia pula dok fight untuk Islam di Switzerland. Dan tengok Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh twist hati siapa saja pada bila-bila masa saja. Allah boleh buat. Sebelum ni saya cerita lah di belakang Tanjung ni, apa nama, salah seorang daripada lawyer, apa, Allah Ya Rahman Michael Jackson. Allah Ya Rahman Michael Jackson. Pernyataan kata dia mati Islam. Kan, mudah-mudahan Allah yarham. Tahu apa maksud Allah yarham? Allah yarham, mudah-mudahan Allah merahmati. Itu maksud Allah yarham. Baik laki-laki, baik perempuan, sebutan dia sama. Kalau laki-laki pun Allah yarham Ahmad, kalau perempuan pun Allah yarham Salma. Kita orang Melayu pun bida'ah juga tu pun. Dia sebut Allah yarhamah Salma. Allah yarhamah ni salah grammar Arab, salah. Salah grammar. Tak ada grammar nak Arab, tak boleh perkataan tu. Allah yarhamah ke mana pula? Itu yang kata modify tu. Tapi bukan dah bidah. Ya tu orang faham, dia kata berdoa. Berdoa ni bukan bidah, berdoa ni moh. Ya, berdoa. Jadi laki-laki baik, perempuan baik, sebutan dia Allah yarham. Allah yarham maksudnya doa. Mudah-mudahan Allah rahmati dia. Kan? Allah, mudah-mudahan Allah rahmati dia. Dia laki-laki ke dia perempuan, Allah yarham. Baik, jadi salah seorang daripada lawyer Allah yarham Michael Jackson ni, kan, masuk Islam. Saya bacalah, mereka buat posting juga daripada berita yang keluar di dalam Sohabang Saudi. Sohabang apa nama, apa Riyak ke apa nama Sohabang tu. Keluar berita tentang dia ni, Syekh ni. Dia ambil satu tour, satu tour ni nak kata apa? Satu rombongan lawatan daripada Amerika Syarikat mai ke Saudi. Tapi dia tak pergi lah Mekah Madinah. Dia turun di Jeddah, kemudian dia jalan ke Riyadh, dia pergi Taif, dia pergi Abha, dia pergi bandar-bandar besar lain selain daripada Mekah Madinah. Dalam pada dia duk tour, dia ikut tour tu, dia tengok ada tiga orang budak muda Saudi semayang di satu tempat dekat padang pasir Al-Hamra. Dia tengok daripada semayang. Ni yang kata Allah nak bagi hidayah. Bukan dia tak mahu tengok orang Islam semayang, tapi kali ini tengok pergi jadi hal. Sebab apa? Sampai masa Allah nak bagi hidayah. Selagi Allah tak bagi hidayah, tengok apa, tak ada apa. Dengar bang pun tak ada apa. Tapi hari Allah nak bagi hidayah, bang tu kacau dia. Macam Malik Noor, kita cerita dulu. Saudara Malik Noor kita, yang apa, bodybuilder ni. Dia memang Islam lah, tapi dia sendiri cerita. Dia kata dia pun tak apa ambil berat lah tentang Islam dia. Duduk kondo bersebelahan dengan Twin Tower Petronas tu. Kondo tu pun milik-milik dengan harga. Duduk tentu lama dah. Duduk dengar azan masjid KLCC tu. Duduk dengar ni dah berapa puluh tahun. Dia dengar tak jadi apa. Tapi ada sari tu punya azan, dia menyucuk masuk dalam hati dia. Dia jadi rimas, dia kata. Dia jadi tak kena, khabar tak kena. Curun daripada rumah ustaz kita, pergi dekat kawasan Masjid India Kuala Lumpur, pergi cari kaset, pergi cari buku agama apa semua. Balik di rumah, dia pasang kaset, dia dengar, dia baca buku agama, teriak. Michael Jackson, kan? Michael Jackson pula apa nama? Habis, Syekh Malik Noor ni, teriak. Tukar, tukar. Hari ni, dia semayang lima waktu cukup. dia kata dia taubat dah, apa dia buat dulu-dulu semua cukup-cukup inap zina lah, dia dia nak buat hal hal elok. Sama dengan syekh tadi ni, salah seorang lawyer Allah yarham lagi sekali, Michael Jackson ni, pergi tengok budak Saudi tiga orang semayang di padang pasir, dia rasa something dalam hati dia. Lepas dia tanya tourist guide yang bawa mereka ni, dia tanya tourist guide ni, dia kata orang Islam duduk semayang ni, semayang ni macam mana? Dia ni pun abanglah semayang ni, kita orang Islam kena semayang sehari lima waktu, nak semayang ni nak kena ambil air semayang, ambil air semayang ni macam ni macam ni macam ni, lepas tu kita semayang ada semayang dua rakaat, ada apa-apa cerita-cerita. Dia pun tanya lagi lah, apa duduk semayang dia dapat apa? Satu tanggungjawab kami, yang kedua kami tenang bila semayang, tak semayang dia sabun. Lepas dia kata ada tak buku-buku apa, sambil lawatan duk berjalan duk daripada bandar ni ke bandar ni, bandar ni ke bandar ni, sambil dia kata ada apa-apa tak bagi main, dia kata buku-buku apa kot-kot, sambil-sambil duk di bilik hotel dia nak baca cerita tentang Islam ni. Jadi ni kata ada banyak lagi Saudi, banyak apa nama dalam apa ni bahasa Inggeris pun banyak, ambil bagi kat dia. So dia on the way duk travel atas bahan dia duk baca. Bila sampai di hotel memang dia baca. Dia panggil turis guide ni, saudara Nasir ni. Dia panggil Nasir ni, dia kata hang boleh tunjuk dah dekat aku wuduk ni macam mana. Nasir pun tunjuk, tunjuk dia ikut. Lepas tu dia kata aku nak ikut hang semayang boleh lah. Saya kata boleh, tak ada masalah. Dia ikut semayang. Dia jadi macam tu. Kemudian bila dia sampai di Jeddah, kebetulan habis jemaah. Nasir ni nak pergi semayang jemaah. Jemaah-jemaah dia kata dia nak ikut. Dia kata jom lah. Bila sampai dia kata masjid tu overflow. Masjid yang orang semayang tu overflow. Dia tak boleh nak semayang dalam, semayang di luar. Lepas semayang pula dia duduk tengok orang-orang Islam. Lepas semayang ni jumpa, shake hand, salam, berpeluk pun ada apa-apa semua. Dia. Benda tu jadi satu turning point. Satu-satu perubahan dalam hidup dia. Cerita panjang tak mau, dia kata dekat turis guide ni, dia kata cerita dia macam ni, aku nak masuk Islam. Baik. Dia kata ni dia melawak pun jangan katam je tu. Kan? Nak masuk Islam. Okey, dia bawa pi di satu center depa di Jeddah. Dia pun mengucap masuk Islam. Lepas masuk Islam dia kata dia nak pergi Mekah pula dah. Dia kata masalah gila nak pergi Mekah, pasal dia punya identiti, pasport apa semua masih lagi nama bukan Islam. Jadi kalau nak pi ni nak lepas checkpoint apa, dia kata hang buat aku nak pi. Kok mana pun aku nak pi juga. Sebelum balik ke Amerika aku nak pi. Kalau tidak aku tak balik. Jadi akhirnya dia ni turis guide ni tolong proses, ambil satu surat daripada pihak berkuasa Saudi mengesahkan kata dia dah masuk Islam apakah, buat masuk. Bila dia masuk saja dalam komplek Masjidil Haram, dia duk menapak pi mendekati Kaabah ni. Dia nampak aja dia ada cerita lah. Dia dah main satu macam. Wah, dia menangis. Dia tak tahu apa-apa. Dia menangis. Lepas itu saat lagi tawaf, sa'i apa semua. Tamam satu umrah apa-apa semua ni. Dia rasa, dia tak tahu. Dia kata dia tak ada word yang boleh cerita apa dia apa yang dia rasa hari ini. Melainkan dia kata dia rasa macam dia rebound. Macam dia baru panak balik, dia kata. So, apa dia kata? Lah ni dia nak balik ke Amerika, dia nak ajak lagi orang beragama Islam dan dia akan main untuk musim haji akan datang. Dia nak main buat haji. Dia kata. Kita nak kata apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan pertama kali tunjuk dekat bekas dekat lawyer kepada Allah Ya Rahman Michael Jackson ni. Bukan pertama kali. Sayyidina Umar dulu lagi kata daripada lawyer ni. Pun dah masuk Islam. Apa nak heran? Nampak tak? Macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kuasa hidayah dia. Dia pilih tu, dia pilih sekali, dia pilih Cat Stevens sekali, dia pilih tu kan. Atau ni dekat nak keluar ni pun ramai cerita Syekh Switzerland ni pula dah orang lagi. Nampak tu kan? Macam mana Islam ni kutip seorang, seorang, seorang. Dalam keadaan pihak yang tertentu cuba nak buat macam-macam kepada Islam, nak rosakkan akidah umat Islam dan sebagainya, dalam masa yang sama Allah Ta'ala pelihara Islam, Allah tambah bilangan orang Islam, dan bilangan orang Islam hari ini berbanding dengan tahun yang lepas-lepas, tahun ni yang paling ramai. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tengok apa nak kata. Ini yang kata kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan, cantik dah. Kita dah duduk atas jalan Islam, elok dah. Kita dah jadi orang Islam dah. Nak berkemas aja. Nak berkemas aja. Dalam pada nak berkemas Islam kita, kurangkan pergeseran. Kurangkan pergaduhan. Kurangkan perbalahan. Tak ada untung tuan-tuan kita berbalah, kita berbalah sama-sama kita orang Islam ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sesungguhnya sebesar-besar jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah suci hati daripada tipu, daripada dengki dan daripada sekalian aib. Sebesar-besar sunnah Nabi. Kita dah bercakap tentang nak ikut sunnah, nak ikut sunnah. Syekh Marbawi kata apa? Sebesar-besar sunnah Nabi itu ialah apa dia? Hati kita suci bersih. Itu sunnah paling besar. Nabi SAW, hati dia bersih. Laksana Kristen. Bersih hati Nabi. Tak ada ingat wuduk kepada siapa-siapa. Bahkan di antara sebesar-besar sunnah Nabi SAW itu juga, jauhkan dengki. Nabi tidak ada dengki kepada siapa-siapa. Dan sekalian aib. Dan iaitu daripada sebesar-besar ibadah dan sebesar-besar kurban di sisi Allah. Sebesar-besar penghampiran diri kita kepada Allah ialah kita dapat hati yang bersih. Dan dengan dialah dapat mencapai setinggi-tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimatikan. Ha ni tuan-tuan tengok. Cantiknya yang kata Syekh Idris Al-Marbawi yang tulis kitab Bahrul Mazi ni. Dia masuk ayat dia sikit di hujung tu dia kata apa? Dimatikanlah kiranya oleh Allah akan aku dengan kamu semua atas jalannya. Amin. Dia kata. Tuan-tuan. Tulisan tu tak akan keluar melainkan daripada satu orang yang berhati bersih. Tak ada rasa besar diri, angkuh, sombong, berasa ilmu lebih. Tak ada. Dia tulis kitab ni 72 tahun dulu. Bahrul Mazi yang kita baca ni ditulis 72 tahun dulu. Dia tulis. Dia tulis di situ, mudah-mudahan dimatikanlah kiranya dia dan kita semua hadut baca ni. Mudah-mudahan kita semua ni dimatikan di atas jalan Allah. Dia kata, amin. Dia kata. Bersihnya hati dia. Kenapa kita tak boleh jadi macam tu? Atas kita tuan-tuan. Atas kita, kita sendiri tanya diri kita. Jalan bersihkah yang kita cari? Ataupun jalan dosa yang kita cari? Kalau jalan bersih yang kita cari, ugamalah yang akan menunjuk jalan kepada kita. Tapi kalau jalan cemar yang kita cari, buang ugama daripada hidup kita. Nah, wallahualam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fi man ibtada'a bid'atan dalalah la tardallah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan orang yang buat bid'ah akan sebagai bid'ah sesat. Dia akan bagi tahu selepas ni. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Umuman apa kuliah di taman Taman Sa'dun, Taman Brown tak ada bulan ni. Tak ada. Bukan pasal saya nak ayat Cina. Tu pun bidah juga tu. Takut jambatan je pasal raya, raya depa raya kedua kan. Takut jambatan je. Jadi kacau. Kemudian tuan-tuan pun cuti jadi berapa hari. Takut tak lagi anak ajak pergi sana sini ke apa bagi tanda ya. Okay. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahi wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijah khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما